Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan terakhir berhubungan dengan perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, hayyun la yamut qayyumun la yanam. Apa dalil untuk perkataan ini? Inda Maulana, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik. Dan sifat hayah, sifat kehidupan bagi Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang sempurna. Di sini ditegaskan dengan apa? Pensifatan hayyun la yamut. Zat yang maha hidup yang tidak mengalami kematian. Penegasan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami kematian. Dalilnya apa? Had. Endak arin. Tayyib ahsanta. Wa tawakkal ala al-hayyil ladhi la yamut. Naam. Tawakkallah engkau kepada zat yang maha hidup yang tidak mengalami kematian. Kemudian al-qayyum, yang mengurusi semua hajah, semua kebutuhan hamba-hambanya, tidak pernah mengalami tidur. Dalil yang menunjukkan hal ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak dihinggapi rasa kantuk, tidak pula tidur. Inda kasha. Itu penegasan al-qayyum, al-hayyu al-qayyum, yang sekarang yang diinginkan bahwasanya Allah tidak dihinggapi kantuk, tidak pula tidur. Yang mana? Apa itu? Taib. Sebelumnya kelanjutan dari ayat tadi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus apa? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Juga dikuatkan dengan hadis Abi Musa. Innallaha la yanam wa la yambagi lahu an yanam. Allah tidak mengalami tidur. Dan tidak sepantasnya bagi Allah Subhanahu wa taala tidur. Kenapa? Karena dia adalah Al-Qayyum. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala, wa'lam anna hadaini al-ismaini ani al-Hayyul Qayyum madhkurani fil Qur'ani ma'an fi thalathi suwarin kama taqaddam. Apa saja? Bahwasanya kedua nama ini, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum, disebutkan di dalam Al-Quran secara bersamaan dalam 3 surat. Sebagaimana telah kita lewati di depan. Apa saja, Talha? Di surat Al-Baqarah di ayat kursi. Yang kedua, di surat, jangan jauh-jauh dulu. Yang kedua di mana? Setelah Al-Baqarah di awal Ali Imran. Naam, Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Naam, dengan lafaz yang hampir sama. Kemudian yang terakhir di surat Thaha, wa'anatil wujuhu lil hayyul qayyum. Baik. Wa huma min a'zami asma'il husna. Dan keduanya termasuk di antara seagung-agung Asma'ul Husna. Naam. Min a'zami asma'illahil husna. Termasuk di antara seagung-agung nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Kata min ikhwani fillah menunjukkan bahwasanya beliau, yaitu Imam Ibnu Abil Izz, tidak menjazm menegaskannya. Taib. Hatta qila innahumal ismul a'zam, sampai-sampai dikatakan bahwasanya keduanya adalah al ismul a'zam. Karena termasuk di antara yang kita yakini berhubungan dengan asmaul husna ikhwani fillah tentang apa? Tafadhulul asma. Bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda dari sisi apa? Keutamaannya. Semuanya mencapai puncak kesempurnaan, tapi na'am, sebagiannya lebih dari sebagian yang lain. Dan di sana ada nama yang paling agung yang dikenal dengan al-ismul a'zam. Taib. Dan terjadi khilaf tentang apa al-ismul a'zam itu nama yang mana dari asma'ul husna. Nah, di sini dikatakan di antara pendapat yang mengatakan bahwasannya al-ismul a'zam adalah al-hayyu al-qayyum. Alasannya apa? Sebelum kita mentarjih al-ismul a'zam yang dipilih oleh a'immah yang merupakan pendapat yang rajih dalam masalah ini. Alasan kenapa dimasukkannya al-hayyu al-qayyum dalam al-ismul a'zam? Fa innahuma yatadammanani itsbata sifatil kamali akmala tadammunin wa astaqah. Sebab keduanya mengandung penetapan sifat-sifat kesempurnaan dengan kandungan yang paling sempurna dan paling benarnya. Jadi semua sifat kesempurnaan terkandung pada kedua nama itu, Al-Hayyu Al-Qayyum. Perhatikan, wa yadullu Al-Qayyum ala makna al-azaliyah wal-abadiyah ma la yadullu alaihi lafdul qadim. Nama Al-Qayyum menunjukkan makna azaliyah dan abadiyah. Naam. Tayyib. Al-azaliyah, akhwan, yaitu azal maksudnya al-qidam alladhi laisa lahu tidak, yaitu terdahulu yang tidak ada permulaannya, itu namanya azal. Dan azaliyah berarti nisbah kepada azali, nisbah kepada azal. Nah, berarti apa? Menunjukkan makna permulaan yang tidak ada awalnya. Zaman azali berarti zaman yang tidak berpemulaan, awal tidak ada awalnya. Gimana? Nah, ya kita sebut dengan awal yang azali, tidak berpemulaan. Wal abadiyah, nah, nisbah kepada abad, ikhwani fillah, yaitu istimrarul wujud fi janibil mustaqbal, yaitu terus menerusnya. Nah, keberadaan di waktu yang akan datang ilana la nihayatalah sampai kepada sesuatu yang tidak ada akhirnya. Baik. Ini azaliyah dan abadiyah, pahami maknanya. Dan al-maujudat, ikhwan, segala sesuatu yang ada, nah, itu kondisinya apa? Dari sisi hubungannya dengan azali dan abadi terbagi jadi tiga. Nah, taib, jami'ul mawjudat, salah satu aksam. Dilihat dari sisi hubungannya dengan zaman azali dan abadi. Yang pertama, azaliyun abadiyun. Yaitu sesuatu yang ada dan dia azali abadi. Tidak berpemulaan dan tidak ada akhirnya. Maka ini khusus untuk siapa? Yang seperti ini. Khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadza khasun billah. Dan juga apa? Untuk nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena pembahasan nama dan sifat mengikuti pembahasan zat. Yang kedua, abadiyun la azali. Yang kedua, sesuatu yang abadi tapi tidak azali. Berarti dia abadi, Naam, Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia abadi, tidak hancur, tidak ada akhirnya. Tapi dia memiliki permulaan. Naam. Wa hadza khasun bil akhirah wal jannati wan nari wa ma fihima. Ini khusus untuk perkara-perkara di hari akhir dan surga serta neraka dan apa saja yang ada di dalamnya. Ini abadi tapi tidak azali. Nah, cuman keabadian tersebut kemarin telah disinggung, keabadian yang apa? Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Baik, bukan kemudian kita katakan abadinya surga dan neraka seperti abadinya Allah, tidak. Kenapa? Karena abadinya Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang lazim. Sedangkan abadinya surga dan neraka itu adalah keabadian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah ciptakan mereka ini, yaitu surga dan neraka dan apa saja ada di dalamnya itu abadi. Yang ketiga, la azali wa la abadi. Tidak azali, tidak pula abadi, dan inilah dunia serta keadaan kita semua. Yang diawali dengan tidak ada dan diakhiri dengan tidak ada pula. Naam. Taib. Ini pembagian maujudat. Nah, kita sekarang kembali kepada Al-Qayyum. Al-Qayyum nah menunjukkan atas makna azaliyah dan abadiyah yang tidak ditunjukkan oleh apa? Lafadz qadim. Kenapa? Karena lafadz qadim hanya menunjukkan sisi apa-apa saja. Sisi azali saja. Nah, wa yadullu aydhan ala kaunihi maujudan binafsih. Demikian pula Al-Qayyum menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan sendirinya, dalam artian tidak butuh kepada yang lain. Kenapa? Karena dia wajibul wujud. Al-Khaliq, zat yang Maha Pencipta. Wa huwa makna kaunihi wajibal wujud. Dan inilah makna keadaan Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh para mutakallimin wajibal wujud. Walaupun apa istilah ini sebenarnya naam istilah yang muhdats, cuman apa karena mereka gunakan naam untuk makna yang hak, maka naam kita dapati dalam kitab-kitab akidah dengan penisbatan atau dengan penyebutan wajibul wujud. Siapa yang pertama kali menyebut istilah wajibul wujud? Apa Muhammad? Hah? Mu'tazilah, siapa orangnya? Ibnu Sina. Tayyib. Wal qayyum ablaghu minal qayyam. Dan al-qayyum lebih mendalam dari si makna daripada al-qayyam. Li'annal waw aqwa minal alif. Dikarenakan wawu lebih kuat daripada alif. Naam. Taim. Wa yufidu qiyamahu bi nafsihi. Bi ittifaqil mufassirin wa ahli al-lughah wa huwa ma'lumun bid darurah. Naam, dikarenakan wawu ikhwan lebih kuat daripada alif dan apa? Memberikan faedah bahwasanya qiyamnya Allah, tegaknya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Dengan sendirinya tanpa butuh bantuan yang lain, tanpa disebabkan yang lainnya. Ini berdasarkan kesepakatan ulama ahli tafsir dan ahli lughah. Dan ini merupakan perkara yang diketahui secara darurah. Naam. Taib. Berarti perhatikan Al-Qayyum di sini apa? Menunjukkan makna azaliyah abadiyah. Kemudian juga apa? Menunjukkan itu maujud binafsih. Kemudian juga apa? Lebih mendalam maknanya daripada al-qayyam. Berikutnya, wa hal tufidu iqamatahu li ghairihi wa qiyamahu alaih. Apakah nama al-qayyum ini memberikan faedah Naam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengurusi yang lainnya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Fihi qaulan. Ya, pada masalah ini ada dua pendapat. As-sahu huma annahu yufidu dhalik. Baik. Yang paling sahih di antara dua pendapat itu bahwasanya hal tersebut yaitu nama Al-Qayyum, wawu pada Al-Qayyum ini memberikan apa faedah demikian. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selain Dia tegak dengan sendirinya tidak butuh kepada yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga mencukupi kebutuhan semua hamba-hambanya. Wa huwa yufidu dawama qiyamihi. Naam. Dan itu memberikan faedah senantiasa, ya, terus-menerusnya naam qiyamnya Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Yufidu dawama qiyamihi wa kulla qiyamihi. Di sini keliru kayaknya. Tempat kalian apa? Kamal atau apa? Kamal. Tayyib. Naam. Wa huwa yufidu dawama qiyamihi wa kamala qiyamihi. Nah, yang betul seperti itu. Sehingga naam Al-Qayyum, ikhwan, memberikan faedah makna terus-menerusnya naam qiyamnya Allah, yaitu Allah tidak butuh kepada yang lain, tapi Dia mencukupi kebutuhan naam semua makhluknya. Dan kesempurnaan naam semua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Lima fihi minal mubalaghah, dikarenakan apa-apa yang ada pada konteks ini, yaitu pada bentuk ini Al-Qayyum, makna mubalaghah. Berarti dari Al-Qayyum kita bisa mengambil kesimpulan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu naam qa'imun bi nafsih muqimun li ghairihi. Dialah yang berdiri dengan sendirinya, tidak butuh pada yang lain, dan Dia yang memenuhi kebutuhan semuanya naam dari para makhluk-makhluknya. Fa huwa subhanahu la yazulu wa la ya'fal. Dan ya, maka Allah Subhanahu wa taala Dia tidak akan mengalami apa? Mengalami kemusnahan. Tidak akan mati, la yazul. Bedakan di sana zala yazulu dengan zala yazalu. Kalau zala yazalu ini temannya apa? Apa Abdul Razak? Zala yazalu. Temannya siapa? Temannya kana. Ya kan? Temannya kana. La yazalu bermakna senantiasa. Tapi kalau ini la yazulu dengan wawu, ya, dengan dhammah, ini bermakna apa? Tidak akan hilang. La yazulu. Tayyib. Fahuwa subhanahu la yazul. Allah Subhanahu wa taala tidak akan apa? Musnah, tidak akan mati. Wa la ya'fal, dan tidak akan apa? Hilang juga, yaitu sama, tidak akan mengalami kematian. Fa innal afil qad zala qat'an. Sebab sesungguhnya sesuatu yang hilang terkadang apa? Betul-betul hilang secara hakiki. Ai la yaghibu wa la yanqusu wa la yafna wa la ya'damu bal huwa daimul baqi alladhi lam yazal wa la yazalu mausufan bi sifatil kamal. Maksudnya yaitu bahwasanya Allah la yaghib, tidak akan apa? Tidak akan menghilang. Wa la yanqus, tidak akan berkurang. Wa la yafna, tidak akan mati atau musnah. Wa la ya'dam, dan tidak akan apa? Tidak ada. Dalam artian senantiasa ada. Tidak akan mati, tidak akan hilang. Sama ini hampir maknanya semuanya. Bal huwa daimul baqi, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang terus-menerus ada dan kekal. Alladzi lam yazal wa la yazalu mausufan bi sifatil kamal, yaitu zat yang senantiasa dan terus-menerus disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Lam yazal wa la yazal, yaitu apa? Senantiasa, semenjak dulu disifati dan terus-menerus akan disifati. Dengan apa? Dengan sifat-sifat kesempurnaan. Ini makna al-qayyum secara ringkas. Waqtiranuhu bil hayyi yastalzimu sa'ira sifatil kamal. Dan penggandengan al-qayyum dengan nama al-hayyu, na'am, berkonsekuensi terkandungnya semua sifat-sifat kesempurnaan yang lain. Fayadullu ala dawamiha wa baqaiha, sehingga hal itu menunjukkan atas apa? Dawam, yaitu terus-menerusnya keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Wa intifa'in naqsi wal adami anha azalan wa abadan, dan tidak adanya kekurangan dan ketidakadaan dari Allah Subhanahu wa taala semenjak azali dan terus menerus, na'am, secara abadi. Sejak azali dan abadi. Na'am, senantiasa Allah ada dan tidak mengalami ketidakadaan, tidak mengalami kemusnahan maupun kematian. Baik. Walihada kana qauluhu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum a'zama ayatin fil Qur'an. Oleh karena itulah lafaz atau ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum adalah seagung-agung ayat di dalam Al-Qur'an. Ayat apa ini? Dikenal dengan ayat apa, Muhammad? Ayat kursi. Kama thabata dzalika fis sahih 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah sabit, telah sah riwayat yang demikian itu dalam as-sahih, yaitu sahih Muslim. Dari siapa sahabinya? Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala hadainil ismaini madarul asma'il husna kulliha. Maka di atas kedua nama ini berputar keseluruhan nama-nama Allah al-husna secara keseluruhannya. Jadi semua nama-nama Allah yang husna itu berputar pada kedua nama ini. Wa ilaihima tarji'u ma'aniha, dan kepada keduanya nama-nama tersebut na'am dikembalikan. Ya, makna dari nama-nama tersebut kembali kepada apa? Al-Hayyu Al-Qayyum. Kalau diperhatikan semua nama ikhwan kembali kepada apa? Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Fa innal hayata mustalzimatun li jami'i sifatil kamal. Sebab sesungguhnya kehidupan melazimkan keseluruhan sifat-sifat kesempurnaan. Naam. Fala yatakhallaf anha sifatun minha illa lidhafil haya. Sebab tidak akan hilang atau terkurangi dari sesuatu yang hidup satu sifat pun kecuali karena apa? Karena kelemahan kehidupannya. Paham ini? Jadi sesuatu yang hidup, ya, sifat haya, kawan, itu apa? Berkonsekuensi harus ada sifat-sifat kesempurnaan secara keseluruhan. Ini kalau kehidupannya sempurna. Ketika ada satu sifat kesempurnaan yang tidak ada, maka itu dikarenakan apa? Lemahnya kehidupan. Seperti kita, ketika sakit atau ketika apa? Naam, tidur misalnya. Itu karena dha'ful hayah, kehidupannya lemah. Naam. Adapun Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup secara sempurna, maka terkumpul pada Allah semua sifat-sifat kesempurnaan. Fa idza kanat hayatuhu ta'ala akmala hayatin wa atammaha istalzama itsbatuha itsbata kulli kamalin yudadu nafiyahu. Naam, yudadu nafiyuhu kamal al-hayah. Sehingga apabila kehidupan Allah Subhanahu wa taala adalah sesempurna-sempurnanya kehidupan, maka berkonsekuensi penetapan kehidupan yang sempurna tersebut tetapnya semua sifat kesempurnaan. Naam. Paham? Ketika kita tetapkan kehidupan Allah yang sempurna, maka berkonsekuensi tetapnya semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Taib, istalzama itsbatuha itsbata kulli kamal. Naam, penetapan sifat hayah melazimkan atau berkonsekuensi tetapnya semua kesempurnaan bagi Allah. Taib, yudhadu nafiyuhu kamalal hayah. Naam, yang peniadaan naam sifat ini akhwan, naam akan apa? Akan menghilangkan kesempurnaan kehidupan. Ya. Berlawanan dengan apa? Nafinya. Kalau ditiadakan sifat hayah, berarti apa? Demikian pula kesempurnaan hidup naam tidak akan ada padanya. Wa ammal qayyum fa huwa mutadamminun kamala ghinahu wa kamala qudratih. Adapun al-qayyum, maka terkandung di dalamnya kesempurnaan ghina Allah, kesempurnaan kekayaan Allah. Al-ghina yaitu apa? Zat yang maha sempurna yang tidak butuh kepada apa? Kepada yang lainnya. Nama Allah al-ghani. Sifatnya sifat ghina. Tayyib. Berarti kesempurnaan tidak butuhnya Allah kepada yang lain. Wa kamala qudratih, dan kesempurnaan qudrah Allah. Inilah al-qayyum. Fa innahul qa'imu binafsih. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang tegak berdiri dengan sendirinya. Fala yahtaju ila ghairihi biwajhin minal wujuh. Yang tidak butuh kepada selainnya dari semua sisinya. Tidak butuh sama sekali. Allah perintahkan kita ibadah kepadanya bukan karena Allah butuh. Naam, al-muqimu li ghairihi. Maka penafsiran yang ringkas untuk al-qayyum ikhwan yaitu apa? Al-qa'imu bi nafsih, al-muqimu li ghairihi. Yang berdiri sendiri, dan apa? Al-muqim li ghairihi, yang mencukupi kebutuhan selainnya. Naam, dialah yang menegakkan selainnya bisa hidup. Nah, mereka tercukupi kebutuhan-kebutuhannya. Fala qiyama li ghairihi illa bi iqamatihi. Sehingga tidak akan ada naam sesuatu yang tegak dari selain Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa? Dengan penegakan dari Allah. Ketika Allah memenuhi hajatnya, memenuhi kebutuhannya. Fantadhama hadzanil ismani sifatil kamali atamman tidham. Maka kedua nama ini naam menggandengkan ikhwan, mengumpulkan sifat-sifat kesempurnaan dengan apa? Sesempurna-sempurna pengumpulan. Oleh karena itulah sebagian ulama mengatakan al-hayyu al-qayyum ini adalah apa? Al-ismul azam dengan alasan ini. Tidak syak ikhwani fillah bahwasanya pada al-hayyu al-qayyum terkandung makna sebagaimana disebutkan dalam apa penjabaran Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala. Tapi untuk menetapkan bahwasannya itu adalah al-ismul a'zam, kita butuh dalil. Naam, kita butuh dalil. Baik, oleh karena itulah kalau kita kembalikan kepada dalil, naam, al-ismul a'zam yang rajih padanya bukan al-hayyu al-qayyum, tapi adalah lafzul jalalah Allah. Naam, lafzul jalalah Allah. Dalilnya apa? Naam. Telah datang hadis dari Abi Umamah. Atau sebelumnya, naam. Telah datang dalam masalah ini hadis dari Buraidah, bukan dari Abi Umamah. Nanti Abi Umamah itu dalil untuk orang yang mengatakan al-hayyu al-qayyum, tapi riwayatnya lemah. Telah datang dari Buraidah dan dari Anas radhiyallahu anhuma, dan keduanya sahih kan, yang menegaskan bahwasanya apa yang disebutkan pada kedua hadis tersebut, doa yang terkandung di dalamnya al-ismul a'zam. Baik. Dan pada kedua hadis tersebut yang disebutkan pada kedua-duanya adalah lafzul jalalah Allah. Sedangkan al-hayyu al-qayyum tidak disebutkan dalam hadis Buraidah. Memang disebutkan dalam hadis Anas al-hayyu al-qayyum, tapi dalam hadis Buraidah tidak disebutkan. Hal ini menunjukkan bahwasanya al-hayyu al-qayyum bukan al-ismul a'zam. Naam. Kenapa? Karena konsekuensinya al-ismul a'zam berarti yang disebutkan dalam kedua hadis itu yaitu lafzul jalalah Allah. Naam. Juga yang menunjukkan lemahnya al-hayyu al-qayyum sebagai al-ismul a'zam dikarenakan ini dua nama, ya kan. Naam, dua nama. Bukan satu nama. Juga dikarenakan riwayat yang menegaskan secara sharih al-ismul a'zam itu al-hayyu al-qayyum datang dari riwayat Abi Umamah pada sanadnya ada Al-Qasim bin Abdurrahman. Taib. Dia meriwayatkan sebagian hadis-hadis yang mungkar. Naam, seorang perawi yang dhaif. Naam. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan dalam Fathul Bari sekitar 14 pendapat akhwan tentang naam mana dari Asmaul Husna yang merupakan al-ismul a'zam. Dan yang paling kuatnya dua pendapat ini yaitu al-hayyu al-qayyum dan apa? Lafzul jalalah Allah. Tapi ketika mau ditarjih dari kedua pendapat ini, yang rajih mana? Lafzul jalalah Allah. Itulah al-ismul a'zam. Naam. Tayyib, wallahu ta'ala alam. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala. Demikian pula Syekhuna Muhammad ibn Hizam waffaqahullah ta'ala. Naktai bihada. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.